إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Para pendengar sekalian serta program Ta'al Ta'allumul Arabiyyah lil Ula, alhamdulillah kita bertemu kembali di pertemuan yang ke-13 dari pembahasan kitab Durusul Lughatil Arabiyyah li ghairi natiqina biha. Di pertemuan yang ke-13 ini kita akan membahas tentang kalimat yang kita kenal sebelumnya dengan istilah ismul isyarah. Ismul isyarah di pelajaran yang pertama. Namun bedanya di pelajaran ke-6 ini, ismul isyarah, kata tunjuk yang kita akan pelajari adalah kata tunjuk yang khusus digunakan untuk muannas. Khusus digunakan untuk muannas atau untuk perempuan, mencakup muannas hakiki dan muannas majazi. Muannas hakiki adalah muannas yang menunjukkan manusia dan hewan. Adapun muannas majazi adalah muannas yang tidak menunjukkan manusia dan hewan. Contohnya yang hakiki, misalnya mudarrisatun, itu hakiki karena dia guru perempuan. Ya. Adapun muannas majazi contohnya madrasatun, sekolah. Ini tidak menunjukkan manusia dan hewan sehingga dia masuk majazi. Dan dia digolongkan muannas perempuan karena diakhiri dengan ta marbutoh, yaitu ada huruf melingkar seperti ha di belakang sendiri, kemudian ada titik di atasnya 2, itu disebut dengan ta marbutoh. Nah, sekarang kita langsung masuk saja kepada pelajaran kita, ya. Kita masuk kepada pelajaran yang ke-6 pada halaman ke-33 dari jilid yang pertama kitab Durusul Lughatil Arabiyyah li ghairi naqtiqina biha. Perhatikan ya, saya baca dan kalian ikuti. Ad-darsus sadis, pelajaran yang ke-6. Hadhihi, baik, lihat hadhihi ini sama dengan pelajaran sebelumnya, dibaca panjang walaupun di situ tidak ada alif, tapi dibaca dengan panjang 2 harokat. Hadhihi, bukan hadhihi tapi hadhihi. Baik, kemudian kita lanjutkan. Hadzatnu Hamidin wa hadhihi bintu Yasirin. Nah, di kalimat ini kita ulang dari pelajaran sebelumnya kalimat ibnu. Ada alif yang disebut dengan alif wasol atau hamzah wasol yang tidak dibaca ketika ada kata yang sebelumnya, maka kita baca hadab, langsung masuk ba hadab. Tidak hadza ibnu, tidak seperti itu, tapi hadzabnu hamidin, ini bentuk mudhaf dan mudhafun ilaih, ya, anaknya Hamid. Wa hadhihi bintu Yasirin, dan ini putrinya Yasir. Ini masih bentuk mudhaf dan mudhafun ilaih dari pelajaran sebelumnya, kita ingat kembali. Kemudian hadhihi digunakan karena yang ditunjuk adalah bintu. Sedangkan hadza sebelumnya digunakan karena yang ditunjuk adalah ibnu. Hadzabnu Hamidin wa hadhihi bintu Yasirin. Jadi tidak boleh kita menggunakan kata tunjuk muannas untuk mudzakkar, demikian pula sebaliknya mudzakkar untuk muannas. Ya, ini tidak boleh. Baik, kita lanjut lagi ya. Ibnu Hamidin jalisun wa bintu Yasirin waqifatun. Ingat ada alif lagi di belakangnya, ada alif ini kita baca karena tidak ada kalimat sebelumnya, berarti dibaca ibnu. Ya, dibaca alif wasalnya karena tidak ada kalimat sebelumnya. Ibnu Hamidin, anaknya Hamid, jalisun, duduk. Wa bintu Yasirin waqifatun, dan anaknya atau putrinya Yasir berdiri. Lihat, untuk membuat sebuah kata, ya, membuat sebuah kata yang di sini adalah sebagai apa namanya, isim fa'il, sifat pelaku, maka untuk dijadikan dia mu'annas cukup ditambahkan ta' marbutoh di belakangnya. Seperti kalau yang duduk misalnya perempuan, kalau laki-laki yang duduk apa? Jalisun, gitu kan? Berarti laki-laki yang duduk, ya kan? Tapi kalau ingin dijadikan, kalau yang duduk adalah perempuan, maka kita tambahkan ta' marbutoh di belakangnya menjadi jalisatun. Demikian pula waqifun, berdiri. Ini yang berdiri laki-laki. Kalau yang perempuan duduk, waqifun ditambahkan aja di belakangnya ta' marbutoh menjadi waqifatun. Nah, gitu caranya. Jadi ditambahkan ta' marbutoh di belakangnya. Ini ya cara menambahkan ya. Jadi kalau ada misalnya pekerjaan atau misalnya kata sifat, ya kan, kemudian diuntukkan untuk mudzakkar dan kita ingin gunakan untuk mu'annas, maka kita pakai ta' marbutoh di belakangnya sebagai tanda bahwa dia mu'annas, bahwa dia mu'annas. Kita ulang lagi ya. Ibnu Hamidin jalisun, pakai mudzakkar karena yang duduk anaknya Hamid, putra atau laki-laki. Wa bintu Yasirin waqifatun, dan putrinya Yasir, putri berarti perempuan, waqifatun, berdiri. Jadi enggak boleh kita bilang waqifun karena memang yang berdiri adalah perempuan, maka waqifatun kita gunakan. Selanjutnya, man hadhihi, siapa ini? Berarti yang ditanyakan perempuan. Man hadhihi? Hadhihi ukhtul mudarrisi, ini adalah putri Pak Guru. Putri Pak Guru. Ahia aidon muhandisatun, apakah dia juga seorang insinyur wanita? Kalau muhandisun insinyur laki-laki, mudzakkar. Kalau muhandisatun mu'annas, karena ada ditambahkan ta' marbutoh di belakangnya, insinyur wanita. Apakah dia juga insinyur wanita? La, hiya tabibatun, bukan. Hiya, dia, yaitu wanita, hiya. Sudah kita sebut kata ganti, kalau hiya untuk wanita, ya untuk mu'annas, tabibatun. Dia adalah seorang dokter wanita. Seorang dokter apa? Wanita. Tapi ya, jadi gampang ya. Jadi tabibun mudzakkar, untuk mudzakkar. Kalau untuk muannasnya tabibatun. Jadi sisa ditambahkan ta' marbutoh di belakangnya. Selanjutnya, sayyaratu man hadhihi, mobil siapa ini? Pakainya hadhihi karena yang ditunjuk mobil. Ya kan? Dan mobil mudzakkar atau muannas? Ya, muannas. Dari mana tahu kalau sayyarah itu mu'annas? Sayyarah diakhiri dengan ta' marbutoh sehingga dia mu'annas, maka nunjuknya juga pakai mu'annas. Nah, apakah hadhihi bisa nunjuk yang apa namanya selain manusia? Ya, bisa. Bisa hadhihi ya ditunjuk untuk menunjuk sayyarah, boleh. Jelas ya? Sayyaratu man hadhihi, mobilnya siapa ini? Hadhihi sayyaratul mudiri, ini mobilnya kepala sekolah. Ya, sudah berapa kali terulang ini mudhaf dan mudhafun ilaih, jadi penting untuk menguasai pelajaran sebelumnya dari pelajaran mudhaf dan mudhafun ilaih. Kemudian, ma hadhihi, apa ini? Ini gambar setrika ya. Lihat setrika bahasa Arabnya mikwatun. Mikwatun, ini bahasa Arab setrika dan dia memakai ta marbutoh, berarti dia muannas. Sehingga nunjuknya orang tanya juga harus tahu ini benda apa, harus tahu. Makanya dia pakai hadhi. Ma hadhihi, apa ini? Jadi yang nanya juga harus tahu, oh ini muannas. Jadi dia pakai hadhi. Jadi jangan dia mengatakan ma hadha, padahal yang ditunjuk adalah muannas. Dibilang ma hadhihi. Dijawab hadhihi mikwatun. Ini adalah setrika. Pakai hadhihi lagi ya. Kemudian liman hadhihi, milik siapa ini? Nah, ada pelajaran baru kalimat li. Lam, ini masuk dalam huruf jar. Sebelumnya kita belajar huruf jar min, ila. Kemudian ala. Dipelajari kita fi. Ini semua huruf jar ya, sudah 4 ya kita pelajari. Nah, sekarang huruf jar selanjutnya lam, huruf lam. Li. Jadi li artinya milik. Li milik. Dan dia termasuk huruf jar, makanya dia memberikan tanda jar atau kasrah pada kata yang setelahnya. Namun di sini kata yang setelahnya mabni, artinya tidak boleh merubah sukunnya. Man, tidak boleh jadi mani, gitu nggak boleh. Atau mana, manu, itu namanya mabni, tidak boleh berubah harokatnya. Sehingga man pada kalimat liman dia posisi sebagai kata yang majrur. Posisi kata yang majrur. Kalau dalam istilah nahwu nanti ya, dalam istilah kitab jurumiyah yang kalian pelajari, disebut dengan fi mahalli jarrin. Dia di posisi jar, tapi tidak ada tanda jarnya di situ. Kenapa? Dia mabni liman. Paham ya? Karena man enggak boleh dirubah mani manu. Nah, enggak sama dengan misalnya Muhammad, li Muhammadin, boleh. Muhammadin, Muhammadun, Muhammadan boleh diroba-roba. Tapi ada kalimat yang tidak boleh diroba-roba, man, gitu. Tidak boleh, dan seterusnya ya, kalimat-kalimat lain yang tidak boleh diroba-roba harokatnya. Sehingga dia sekedar dikatakan di posisi jer, di posisi kasroh, tapi tidak diberi tanda kasroh. Jelas ya? Nah, sekarang kita lanjut. Liman, hadhihi, milik siapa ini? Jadi kalau kita tanya milik siapa, liman hadhihi, milik siapa ini? Ini kalau yang ditanyakan adalah misalnya sesuatu yang menunjukkan muannas. Tapi kalau dia mudzakkar, kita bilang liman hadza gitu. Kalau dia muannas, liman hadhihi. Jadi enggak dilihat siapa yang diajak bicara. Misalnya diajak bicara perempuan. Tapi benda yang ditunjuk mudzakkar laki-laki, misalnya buku. Ya kita katakan liman hadza gitu. Padahal yang diajak perempuan, dan yang diajak bicara perempuan. Liman hadza? Milik siapa ini? Gitu. Jadi yang dilihat bukan yang diajak bicara ya, dilihat bendanya, karena ini masalah menunjuk benda, bukan masalah yang diajak bicara. Paham ya? Liman hadhihi, milik siapa ini? Misalnya kita bicara dengan laki-laki, yang kita tunjuk misalnya, kalau di sini misalnya apa ya, jam. Nah, jam kan as-sa'atu. As-sa'atu masuk dalam mu'annas. Kita katakan liman hadhihi, pakai hadhihi, padahal yang kita ajak bicara laki-laki. Jadi tidak lihat kepada yang diajak bicara, tapi dilihat kepada benda apa yang ditunjuk. Jelas ya? Baik, kita ulang. Liman hadhihi, milik siapa ini? Hadhihi li Khalidin. Ini miliknya Khalid. Berikutnya, ad-darajatu Anasin hadhihi. Ada susunan A. Pertanyaan apakah yang membutuhkan salah satu dari dua jawaban, ya, naam atau la, ya atau tidak, ya, yes or no, gitu ya, ya atau tidak, naam atau la. Ketika pertanyaan A apakah? A darrajatu Anasin. Darrajatu Anasin bentuk mudhaf dan mudhafun ilaih. Apakah sepeda milik Anas hadhihi ini? Ya. Sebenarnya bisa dibalik. A hadhihi darrajatu Anasin, boleh. Tapi biasanya ini untuk penekanan ketika dibalik seperti ini. Adarrajatu Anasin hadhihi, ini bentuk penekanan dan lebih kuat kalimatnya ya. Karena hadhihinya ditaruh di belakang. Apakah ini sepedanya Anas? Jadi ininya tetap kita artikan di depan. Ternyata bukan sepeda Anas ya. La hadhihi darrajatu Ammarin. Bukan. Ini sepedanya Ammar. Hadhihi jadidatun. Ini sepeda yang baru. Ini sepeda yang baru. Hadhihi jadidatun, ini seakan-akan ada kalimat darrajah. Tapi tidak tertulis ya. Hadhihi darrajatu jadidatun. Dan itu biasa. Ya, tidak tertulis kalimat sebelumnya itu biasa, ya kan? Nah, disebutkan satu saja. Sama kalau kita ditanya masmuk, siapa namamu? Yang lengkapnya kita bilang ismi Muhammadun, nama saya Muhammad. Tapi kalau isminya dihilangkan enggak apa-apa. Misalnya kita katakan masmuk Muhammad, sudah cukup. Sudah cukup. Jelas? Baik. Ya, jadi kita ulang lagi. La hadhihi darrajatu Ammar, bukan, ini sepedanya Ammar. Hadhihi jadidatun, ini sepeda yang baru. Atau ini sepeda baru. Wa darrajatu Anasin qadimatun. Adapun sepedanya Anas itu sepeda lama. Selanjutnya, hadhihi sa'atu Aliyin. Ini jamnya Ali. Hiya jamilatun jiddan. Jam ini jamilatun. Bagus, jiddan sekali. Bisa bagus, bisa indah, ya. Itu jamilah, jamilatun jiddan. Pakai jamilatun, bukan jamilun, karena yang akan disifati adalah muannats, berarti jamilatun. Kita jadi gitu ya. Kata tunjuk kalau menunjuk muannats harus pakai muannats juga, kata sifat juga mensifati muannats juga harus muannats. Ini harus diperhatikan ya. Baik. Kemudian hadhihi mil'aqatun wa hadhihi kidrun. Ini mil'aqatun. Ini sendok. Wa hadhihi kidrun, dan ini kidrun, belanga atau panci. Nah, perhatikan di sini, kita sekarang heran. Kok kidrun pakai hadhihi? Karena dia kalau kita lihat seperti mudzakkar. Enggak ada ta marbutoh. Kalau hadhihi mil'aqatun ya. Kita yakin ini muannats karena ada ta marbutoh di belakangnya. Sekarang kidrun tidak ada ta marbutoh. Tapi kenapa di sini pakai hadhihi? Nah, pelajaran baru lagi untuk kita bahwa sebuah kalimat kadang tidak ada tanda-tanda muannasnya, tapi digolongkan oleh orang Arab sebagai kalimat atau kata yang muannas, digolongkan perempuan. Dan yang seperti ini tentunya dihafal, tidak ada kaidahnya, dihafal. Kidrun berarti masuk muannas menurut orang Arab, makanya kita pakai hadhihi. Loh, tapi enggak ada ta marbutoh. Sudah, orang Arab yang menentukan ni muannas, sudah kita ikut aja. Tapi kan enggak ada ta marbutoh, enggak ada masalah, ya. Jadi ada beberapa kata yang tidak ada ta marbutohnya digolongkan apa? Muannas. Salah satunya ini tadi kidrun. Jelas ya? Kita ulang dulu. Hadhihi mil'aqatun wa hadhihi kidrun. Al mil'aqatu fil kidri. Sendok itu ada di dalam. Saya ulang, sendok itu ada di dalam belanga, di dalam panci. Kalimat selanjutnya, hadhihi baqaratu fallahin. Ini sapinya petani. Lihat, baqaratu tidak boleh tanwin. Kenapa? Karena dia mudhaf. Karena dia mudhaf, bukan karena tidak ada alnya, bukan karena ada al, karena di sini memang tidak ada al, tapi memang karena dia mudhaf. Karena dia mudhaf. Ya. Selanjutnya hadza anfu anfun. Hadza anfun. Ini hidung. Wa hadza famun. Dan ini mulut. Selanjutnya halaman 35. Hadhihi udhunun. Ini telinga. Wa hadhihi ainun. Dan ini mata. Dan ini mata. Udhunun dan mata. Kita pakai hadhihi. Kenapa? Karena seluruh benda atau anggota badan yang dobel itu digolongkan muannas. Semua anggota badan yang dobel dia golongkan muannas. Telinga dobel muannas. Mata dobel muannas. Tangan dobel muannas. Ya kan? Contohnya di bawah hadhihi yadun, ini tangan, pakai hadhihi. Hadhihi rijlun, ini kaki, pakai hadhihi. Kenapa? Dia dobel. Dia dobel. Jadi semua benda yang dobel itu muannas. Baik. Kita masuk latihan sekarang. Iqra waktub. Baca dan tulis. Ya, dibaca semuanya ini kemudian ditulis halaman 35. Sekarang halaman 36. Ada tamarin di sini. Latihan pertama, ma hadza wa ma hadhihi. Ma hadza wa ma hadhihi. Jadi ditulis di sini pertanyaan apa yang cocok untuk benda ini, apakah mahadha atau mahadhihi, setelah itu baru dijawab. Saya kasih contoh pertama, ada gambar apa? Pulpen, bahasa Arabnya kolamun, berarti hadha atau hadhihi? Pakai hadha. Jadi pertanyaannya, mahadha, hadha, kolamun. Begitu seterusnya sampai selesai. Sampai selesai. Baik. Setelah itu, latihan yang berikutnya, latihan yang ketiga, ikra'il misal wa kawwin jumalan ala ghirariha. Bacalah contoh, kemudian bentuklah atau buatlah kalimat sebagaimana yang dituntut. Bacalah contoh, kemudian buatlah kalimat sebagaimana yang dituntut. Contohnya misalnya Muhammadun talibun. Muhammad adalah seorang pelajar. Jadi talibun tanpa ta marbutah karena Muhammad laki-laki mudzakkar. Aminatu talibatun. Aminah talibatun. Ditambahkan ta marbutah, Aminah seorang pelajar putri karena ada Aminah seorang putri, maka pakai talibatun. Ya, talibatun. Seterusnya sampai ke bawah juga seperti itu. Lihat, kita tinggal menambahkan ta marbutah ketika dia muannas. Ya, ketika, tapi yang paling penting adalah kita paham arti dari kata-kata yang kita kerjakan ini. Kemudian at-tamrinur rabi, latihan keempat adalah sahih al-jumal al-atiyah, benarkan kalimat-kalimat berikut. Benarkan kalimat berikut. Tentunya kalimat ini ada yang salah, kita benarkan. Saya kasih contoh ya. Nomor 1, haqibatu man hadza. Salah atau betul? Salah. Ya, dan ini kalimat-kalimatnya salah, disuruh benarkan. Yang benar haqibatu man hadhihi, pakai hadhihi karena haqibah muannas. Jelas? Kemudian at-tamrinul khamis, latihan yang kelima, iqra waktu ma'dhabti awakhiril kalimat, baca dan tulislah dengan menentukan harokat terakhirnya. Baca dan tulis menentukan harokat terakhir. Kemudian yang terakhir kita masuk kepada al-kalimatul jadidah, kata-kata baru. Yang pertama, perhatikan al-mikwatu, setrika. Ad-darrajatu, sepeda. Al-mil'aqatu, sendok. Al-kidru, belanga atau panci. Al-baqaratu, sapi betina. Al-fallahu, petani. Al-anfu, hidung. Al-famu, mulut. Al-udhunu, telinga. Al-yadu, tangan. Ar-rijlu, kaki. Ingat ya, ini tulisan sama dengan ar-rajulu. Ar-rajulu, laki-laki. Kalau dibaca ro, ar-rajulu. Kalau ar-rijlu, kaki. Jadi ini ya sama tulisannya. Nanti kan ketika tidak ada harokatnya sama, jadi kita lihat aja konteksnya. Apakah dia kaki atau laki-laki. Ya, kalau kaki berarti dibaca ar-rijlu. Kalau laki-laki berarti ar-rajulu. Asyayu, teh. Ya, air teh, minuman teh. Al-ummu, ibu. As-sallajatu, kulkas. Al-kohwatu, kopi. Sari'un, cepat. Kalau sa-nya panjang, sari' itu jalan. Kalau sari'un, cepat. An-nafidhatu, jendela. Jiddan, sangat. Ya, jiddan, sangat. Tapi alhamdulillah selesai satu pelajaran. Pelajaran yang ke-6 selesai. Dan insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Selamat bekerja. Mengerjakan PR-PR yang sudah disampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan antum semuanya untuk mengerjakannya. Subhanakallahumma bihamdik, syallallahu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.